Halaqah yang kelima, penjelasan kitab Nawaqidul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Mengetahui tentang Nawaqidul Islam adalah perkara yang penting. Tentunya di dalam memahami Nawaqidul Islam, seseorang harus kembali kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, dan kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, dan menengok kembali ucapan-ucapan para ulama di dalam masalah Nawaqidul Islam. Karena mengatakan sesuatu mengeluarkan seseorang dari Islam atau tidak, ini adalah termasuk hukum syar'i. Termasuk hukum syar'i, tidak boleh seseorang mengatakan bahwasanya sebuah amalan atau sebuah ucapan atau sebuah keyakinan ini adalah kufur, ini adalah syirik, ini adalah nifak, kecuali apabila di sana ada dalil yang jelas di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Jangan sampai seseorang mengucapkan sesuatu atas nama Allah dengan kedustaan. Kan ini adalah perbuatan yang besar. Mengucapkan sesuatu atas nama Allah, padahal tidak pernah dikabarkan oleh Allah SWT dan juga Rasulnya. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Janganlah kalian mengatakan dengan ucapan kalian, dengan lisan kalian, hadza halal wa hadza haram, ini adalah halal, ini adalah haram, litaftaru 'ala Allahil kadzib, dengan tujuan berdusta atas nama Allah. Janganlah kalian ucapkan ini halal atau ini haram dengan tujuan untuk berdusta atas nama Allah. Allah mengatakan halal, kemudian kita katakan haram. Allah mengatakan haram, kemudian kita katakan halal. Maka ini adalah termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Orang-orang yang berdusta atas nama Allah, maka dia tidak akan beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Mengatakan sesuatu ini adalah kufur, ini adalah syirik, mengeluarkan seseorang dari Islam, maka ini adalah hukum syar'i yang harus dikembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Dikembalikan kepada dalil. Jangan sampai seseorang mengatakan ini adalah kufur, padahal Allah dan Rasulnya tidak mengatakan demikian. Atau sebaliknya mengatakan ini tidak kufur, padahal Allah dan Rasulnya mengatakan ini adalah kufur. Karena di sana ada dua kelompok yang tersesat di dalam masalah ini. Sebagian mereka berlebih-lebihan, sehingga mengatakan bahwasanya sesuatu ini adalah kufur, padahal Allah SWT tidak mengatakan kufur. Seperti orang yang berkeyakinan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar, maka dia keluar dari Islam. Dan ini adalah keyakinan orang-orang Khawarij yang sudah ada sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum, dan sampai sekarang mereka berkeyakinan bahasanya orang yang melakukan dosa besar maka dia keluar dari agama Islam. Dan di sana ada kelompok lain yang juga berlebih-lebihan, kebalikan dari orang-orang Khawarij. Mereka meyakini sebuah amalan yang itu adalah jelas-jelas kufur di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, akan tetapi mereka meyakini itu bukan sebuah kekufuran. Kufur menurut Allah dan Rasulnya, kemudian dia menganggap ini adalah bukan kekufuran. Dan ini juga berlebih-lebihan. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Murji'ah yang mereka menganggap bahasa yang namanya iman cukuplah dengan keyakinan di dalam hati. Ma'rifah, mengenal di dalam hati, itulah yang dinamakan dengan keimanan. Artinya apa? Seandainya orang mengucapkan ucapan apa saja atau melakukan amalan apa saja, yang penting hatinya mengenal, yang penting hatinya meyakini, maka ini tidak kufur dari agama Islam. Karena mereka mengatakan yang namanya iman hanya di dalam hati. Dan ini juga berlebih-lebihan. Oleh karena itu mereka, tidak masalah bagi mereka seseorang mengatakan ucapan apa saja, baik itu ucapan yang kufur maupun yang syirik, yang nifak, yang penting hatinya tidak demikian. Terkadang seseorang bisa kufur dengan ucapan lisannya. Ahlu sunnah wal jamaah bukan termasuk Khawarij dan juga bukan termasuk Murji'ah. Mereka di dalam pertengahan, dan ini adalah taufik dan karunia dan juga petunjuk yang Allah berikan kepada mereka di dalam masalah kufur dan juga syirik, masalah Islam dan juga iman. Mereka kembali kepada Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Apa yang dihukumi oleh Allah dan Rasulnya sebagai bentuk kekufuran, mereka katakan ini adalah kufur. Dan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya ini bukan kekufuran, maka mereka tidak mengatakan ini adalah kekufuran. Dan mereka di dalam masalah ini kembali kepada kaidah-kaidah yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, Dan di antara kaidah yang mereka sebutkan, terkadang seseorang mengucapkan ucapan yang kufur atau melakukan amalan yang kufur yang mengeluarkan dia dari Islam, akan tetapi tidak dihukumi sebagai orang kafir. Apa yang dilakukan adalah kufur, akan tetapi tidak langsung dihukumi bahwasanya orangnya adalah musyrik, orangnya adalah kafir. Karena para ulama menyebutkan di sana ada syarat-syaratnya, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, dan di sana ada penghalang-penghalang yang harus tidak ada sehingga seseorang dihukumi sebagai orang yang kafir atau musyrik. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.